siapa yang kena bayar dulu lah. Sekarang dah awak punya, jadi awak belum bayar dulu punya tax, awak yang kena bayar. Nanti jual beli tukar. Ini bukan harta benda dia terus. Ini curi pun yang awak masuk dalam. Ini yang tu berbeza. Jadi maksudnya wailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaan dah bagi mereka akibat apa yang mereka usahakan. Yang ini apa yang mereka dapat untung tu, dan itu pun haram. Jadi kalau macam gini, nanti persoalan akan datang. Kasino kan, betul tak? Okay, boleh nak kerja kat kasino. Jadi dia punya cashier ke, cuci-cuci ke, ada punya apa, kontraktor dia, electrician dia ke, macam-macam. Tantang 2,000 je rasa kerja boleh, boleh di apa ni, boleh dibuka untuk industri tersebut. Sampai ada diploma semua, tantang ada degree yang terdoktorate semuanya pasal kasino ke? Tak mustahil eh? Tak mustahil, ada lah agaknya pun. Apa hukumnya? Tak, haram, semua haram. Semua haram. Bagaimana pun orang nak cakap halal, itu takut dia jadi macam tadi lah. Kita tak nak tuduh lah eh. Kita tak nak tuduh. Tapi kita kata ini benda memang haram. Orang-orang tertentu ni, dia yang akan fatwa kan. Kita tahulah kan orang yang akan fatwa kan. Alah, itulah. Dah tak boleh buat apa-apa lah eh. Orang Melayu kalau nak kerja kat sana, cashier ke, jadi walaupun bukan yang duduk dekat dalam tu kat luar-luar je tu kan, security dia ke apa dia semuanya kan, maintenance apa ni, personal dia ke, itu tak haram. Itu tak haram. Kalau orang nak cakap macam gitu, mesti ada ya, macam gitu cakap. Sebab kita tu semua dah alah, jadi banyak sangat. Habis macam mana tak boleh kerja apa semuanya kan? Ini cerita sama dengan apa ni, pelacur-pelacur dekat Batam. Apa diorang hujah? Kenapa pelacurkan diri? Tak boleh kerja, sama juga. Darurat. Nah, darurat. Tentang banyak lah apa semuanya. Jadi kat sini yang kita kena terangkan kepada orang tentang konsep apa? Konsep lopi. Lopi yang apa? Nah. Ada soalan ni? Nah. Dia punya konteks dia ada sikit complicated sikit eh. Tak nak jawab tu eh. Tolong orang buat masyarakat ni, kalau orang faham tu, maknanya ni ada satu benda nak rumpak, sama-sama rumpak tu tolong dia, tolong. Maknanya satu orang pegangkan orang dia, satu orang jamin tu tolong direct lah. Ni tak ada, ni dia halal dia bawa yang teksi tu misalnya kan. Tapi ke tempat-tempat yang haram. Jadi contohnya pergi tukar ke apa, kiri ataupun ada masyarakat bar dan sebagainya, ataupun bidang pun haram juga lah. Di makam Nabi Nuh ke apa. Jadi yang itu dengan yang ini kan lain sikit. Lain sikit. Yang ini sama-sama ubat. Ini kalau kita ingat kita belajar apa-apa ni ni eh, tarikah. Ada kes-kes macam itu. Jadi apa hukumnya? Kita nak ingatkan sikit sesuatu tentang dalam sebahagian daripada hukum Ahli Zimah. Ahli Zimah ni adalah orang-orang yang bukan Islam kafir yang tinggal di dalam negeri Islam. Jadi Ibnu Qayyim ada kitab namanya Ahkam Ahli Zimmah, hukum-hukum Ahli Zimmah ni. Jadi mereka ada hukum-hukum khas dan sebagainya lah. Tapi mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam, betul tak? Mereka tak dipaksa untuk masuk Islam. Jadi mereka duduk di negeri Islam, mereka kena bayar cukai yang tak berapa lah. Hanya nak menunjukkan bahawa mereka ni hina lah, bahawa Islam tu yang menguasai kat tinggi. Jadi mereka tinggal macam biasa. Dan kadang-kadang orang Islam kahwin dengan mereka, betul tak? Yang lelaki lah boleh kahwin dengan orang-orang apa ni, ahli kitab daripada kalangan ni semua. Jadi dekat sini sebagian hukum yang mereka sebutkan tu, kalau isteri dia nak pergi gereja, suami boleh hantar lah. Jawabnya boleh. Nampak? Boleh hantar. Anaknya ke atau apa ni, tak? Isteri dulu kalau bawa ke tempat-tempat sini tu jauhnya, jauhnya boleh. Jadi dekat sini Allah Alam, untuk kes kita ni, kalau orang tu memang dia, memang untuk dia, memang memang kita pun tahu, kita kahwin dia pun dia memang bukan orang, bukan orang Islam. Takkan kita nak katakan kita itu subahat dengan dia, kita kata orang tu jadi pasangan orang yang bukan Islam dan semua. Itu lagi teruk daripada apa tadi, bawa teksi apa ni. Tapi Islam benarkan kan? Islam benarkan. Cuma kita benci perbuatan tersebut lah. Itu untuk orang yang amalkan syirik tu lah. Tak, nanti belum habis, jawapan dia belum habis. Jadi yang yang yang itu, itu hukum kita dapati ada. Wujud ulama cakap macam tu. Kemudian kita ada satu dalil yang umum, wa ta'amanu ala birri wa taqwa wa la ta'amanu ala ismi wal udwan, dan bertolong-menolonglah kamu di dalam perbuatan akhir kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu bertolong-menolong dalam perkara yang dosa dan permusuhan. Jadi umumnya yang terkait tu tak boleh bekerjasama untuk buat dosa dan permusuhan. Perusahaan tu banyak nanya orang dan sebagainya. Jadi kita ada umum ni, lepas tu kita ada hukum-hukum seperti ini. Jadi macam mana kita nak lihat apa ni, macam mana kita nak apa ni, kita nak lihat isu-isu yang tadi ataupun perkara yang agak-agak pelik tadi tu. Jadi kita kena faham buat tolong tu nak buat dosa asalnya tak, tak boleh. Jadi dekat sini orang yang buat, orang yang buat ni, kalau dalam agama mereka tu benda tu adalah, adalah adalah agama mereka, sama sama ada adalah dari diputar belikan ke apa semuanya tu kan, itu itu memang kira semua orang tahu bahawa tu agama dia macam macam tu. Okey, dan dalam Islam yang kita punya toleransi tu memang macam itu, kita boleh kahwin orang yang bukan Islam dan dia boleh bebas amalkan agamanya, cuma dia ada dia punya sekatan-sekatan, dia tak boleh apa, dia tak boleh apa tu berarak kan, macam kita kat sini ni kan berarak bila mati apa semua itu dalam dalam negeri Islam ahli jimat tak boleh macam tu kan, dia tak boleh zahirkan syariat dia tu. Tapi kalau dia nak pergi church ni, tak ada kan church kan, kalau dah ada lah dia boleh pergi, dia boleh pergi, dia boleh, dia boleh beli barang-barang dia, dia boleh raikan perayaan dia, betul lah. Kita je yang apa ni, dia dalam negeri Islam dia tak boleh zahirkan dia secara terang-terangan, tapi dia boleh amalkan, kita tak tahu. Jadi dekat sini kita katakan kalau kes-kes demikian, macam orang kafir dan sebagainya, saya rasa lah, saya rasa lah kalau tak ada, tak ada, tak ada banyak pilihan kan, dia tak termasuk dalam tolong-menolong, tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Tetapi kes kedua, orang Islam, orang Islam yang nak pergi gereja misalnya kan, ataupun nak pergi tempat-tempat bid'ah ke, atau tempat-tempat maksiat ke, apa kau menghantar dia? Yang ini tak boleh. Yang ini saya rasa tak boleh. Tapi dia, kawan-kawan kawan tu kan, Pak Lebang, kau dah hasil. Dia tu hantar pergi dengan Abu Nur, lepas dia, dia dah buat. Ya, terangkanlah sebab ni kita tak hantar. Bukan kita malas, bukan kita ada harga, sebab itu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dalam agama. Dia tidak ataupun dia haram ke, kalau dia jadi haram. Hantar pergi masjid boleh, hantar ini tak boleh. Kalau betul saya dah hantar, tak pergi mana-mana pun dia tak hantar. Ini jauh macam mana pun saya hantar, di Mekah pun saya hantar, tapi bab tu tu tak boleh. Takkan dia raka kan. Jadi bukan masalah tu, masalah ini adalah maksiat. Okay, kita tak boleh buat. Allah SWT perintahkan kita buat baik kepada 2000 bapa. Tapi bila dia suruh wa ijah hadaka ala an tusyrika bi, dia suruh syirik aja. Fala tuti'huma. Jangan taat pada mereka berdua. Tetapi wasahibhuma fi dunya ma'rufa. Tetapi gaullah dengan mereka di dalam dunia ini dengan cara makruf. Jangan, macam mana makruf dengan mak bapak tak Islam, makan benda-benda haram, minum benda-benda haram, buat benda haram, tanda zina sana apa semuanya, apa-apa lah, macam nak buat baik, hati benci ke tak benci, benci, tapi diperintahkan tau, wajib buat baik dengan dia. Macam mana? Jadi memang contradicting. Sebab tu ni dalam wala al-bara ni, masalah hati lain, masalah buat lain. Dia boleh macam tu, Iran yang bukan Islam ke apa semuanya. So kita toleransi ni level tinggi, kita boleh toleransi ke tapi dia nak suruh buat, suruh participate, tak boleh. Jadi Jadi kat dalam masalah-masalah seperti ini, orang Islam dilarang buat benda-benda gini. Okeylah, untuk dia yang buat benda-benda kat kukuran itu memang dia tak jelas. Penghukum memang boleh pun. Dia takkan kita kata tak, kita tak nak apa ni, tak nak ikutkan. Tapi maksudnya paling-paling baik sekali, yang terbaik sekali, da'ma yari buka ilamala yari ruh. Tinggalkanlah apa yang mencurigai kamu kepada apa yang tidak mencurigai kamu. Kamu rasa-rasa jangan buat sedap. Penjelasan dan tinggalkan tak? Ya. Penjelasan dan tinggalkan. Penjelasan yang baiknya, kita jelaskan, kita tinggalkan. Tapi ikut ilmu awak. Ilmu awak kalau skip gitu, nanti ada benda awak buat. Tapi awak makin banyak tahu semua benda awak tak boleh buat. At last awak tak boleh buat baik dengan dia. Dan itu tak akan berlaku sebenarnya. Tak patut sebenarnya. Tadi katakan perkahwinan antara orang-orang Islam dan orang-orang Islam. Ahli Islam, adakah jalan yang banyak berada atau ahli Islam yang ahli kitab yang berada yang macam cross-cross cross-cross ahli kitab ya, Nasrani ya, untuk masalah Nasrani. Lalu di darah lah kita jumpa. Soalannya, apakah zaman Rasulullah asalan zaman Quran turun ada tak cross? Ha? Ada kan? Kecik Amerika dari dulu, sebelum Islam datang dah ada cross. Balik. Ha. Waktu Quran turun, yang dikatakan dibenarkan kamu untuk kahwin dengan wanita dengan ahli kitab ni, yang ni, yang antara yang Kristian ni, mereka ada cross up. Ada kan? Tapi benar-benarkan. Jadi kalau zaman tu boleh takkan zaman ni? Tak ada, dia sama orangnya. Kalau zaman kita kata Ustaz, kerana tak boleh mereka syirik dengan Allah SWT, lagi sembah tiga Tuhan. Zaman tu tak sembah tiga Tuhan. Anak Allah bagi apa ni, mak Allah, mak dan apa roh Yahudi semua ada lagi dulu dan sekarang berubah. Tapi dibenarkan. Yahudi pun kata Uzair ibn Allah, Yahudi dengan macam-macam perangai mujahadnya tu pun dibenarkan kita kali. Yang tak boleh syaratnya wanita di kitab ni tak boleh adalah wanita jalan yang zina bersifat zina semua tak boleh. Walaupun dia ada kitab, tak dibenarkan. Dia mesti mustanat. Maria, Maria. Tak ada kita, tapi dia masih Islam lepas tu. Ha. Dia anak kepada ketua kabilah Yahudi. Dia memang maksud Nabi Salam kahwin dengan dia untuk apa? Kalau dapat anak, bapa semua dapat sekali masuk Islam. Ketia. Mari ketia. Tak ada, semua masuk Islam. Tak ada yang kekal dalam agama mereka. Tujuannya nak kahwin dengan mereka tu supaya orang masuk Islam ataupun apabila sekali masuk Islam dan mara dia pun masuk Islam ataupun tujuan-tujuan itu yang lain. Jadi kalau sekarang tanya boleh tak boleh, jawabnya boleh. Jawabnya boleh. Tapi syarat yang mengamalkan agama mereka tu, maknanya dia tahu apa agama dia tu. Bukan yang nama dia John aja, George ke apa, Mary ke apa. Tapi dia tak tahu apa Kristen kan. Sekarang orang tu ada nama macam itu. Rasa kebanyakan orang ni kan, aku depan dia ada nama. Itu pun pelik. Oh Kristen bukan Buddha lah apa. Tapi nama dia ada macam-macam nama. Nama-nama Kristen. Tapi bukan yang macam gitu tak boleh. Yang kita cakap ni memang dia Kristen. Maknanya dia pergi, dia tahu lah dia belajar Kristen daripada kecil ke apa. Dan dia ada amal-amalkan macam itu. Walaupun dia tak amal taat ke apa, tapi dia tahu apa tu Christianity. Dia ada percaya Tuhan dan sebagainya. Bagaimana pendidikan anak? Bagaimana? Pendidikan anak-anak. Bagaimana pendidikan anak-anak? Tanggungjawab bapa? Tak, dia ni, dia anak dia akan jadi Islam. Tak ikut bapa, tak ikut mak. Dia pasal nasab pun pada bapa. Sebab tu wanita Islam tak boleh kahwin dengan bapa. Ibunya mempengaruhi anak. Ibunya? Mempengaruhi anak suruh masuk ke kampung. Oh, itu kalau dia dah buat macam itu, dia dah apa ni, langgar pantang larang kahwin tu lah. Syarat dia memang tak boleh tu. Ya, sebenarnya dia dah sebutkan zaman Rasulullah memerintahkan Islam. Tapi sekarang mereka membantah orang-orang ibu-ibu yang nasara yang jawapannya hukum tetap hukum. Maknanya hukum dia dibenarkan kan? Untuk kahwin, seorang lelaki kahwin dengan wanita Alkitab Kristian misalnya, tetap boleh. Sampai di kiamat pun kita kata boleh. Tapi sebelum tu, kita terlupa nak cakap satu benda. Bagus tu tak bagus ni kahwin dengan Kristian ni? Macam bagus pula. Tak bagus. Jangan salah-salah pula. Macam tak boleh lah. Semua kita pula nak cari apa ni? Mary Madonna ke apa sebenarnya. Tak bagus. Walau amatun mu'minatun khairun min musyrikin. Walau a'jabatkum khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan hamba wanita yang beriman, hamba lebih baik untuk kamu daripada min musyrikatin, daripada seorang wanita musyrikah. Walau a'jabatkum, walaupun dia mengagumkan kamu. Jadi asal dia ialah iman. Lepas tu Allah kata lepas tu ulaika yad'una ila nar. Sebab mereka-mereka itu menyeru kepada anak mereka. Wallahu yad'u ila jannati wal maghfirati bi idznihi. Dan adapun Allah, dia seru kepada syurga, kepada maghfirahnya Islam. Ini tak bagus. Tapi boleh. Jadi kenapa boleh? Kau kan nak tengok kenapa boleh. Dia ada sebab-sebab lain, ada sebab-sebab dakwah. Dia tujuannya bukan macam itu. Sampai bila-bila macam itu. Tapi yang dia kita tak boleh paksa. Tak boleh paksa. Jadi kalau memang dia memang prinsip bagus punya, misalnya orang yang educated tinggi apa semuanya, dia ada ada mission dan vision dia, iaitu dia nak, dia Kristian tu betul. Lepas tu dia nak, kalau boleh dia nak anak-anak dia semua ikut dia. Kemudian kalau boleh dia nak suami dia pun ikut dia. Macam itu mana boleh kahwin? Macam itu punya wanita kita tak boleh. Dia dah langgar batang-batang punya. Sebab tu lelaki kenapa boleh kahwin dengan wanita bukan Islam ni? Sebab dia qawwamuna 'ala nisa. Lelaki tu qawwamun, dia yang membimbing, yang musaitir, yang menguasai, mengapalai, dia yang letakkan ini. Dia yang letakkan nak tinggal kat mana semua dia cakap. Betul tak? Anak nak nama siapa semua siapa punya? Bapak akikah. Sebab tu kalau anak dah balik, bapak nak akikah, boleh akikah tak? Saya nak akikah untuk diri saja, bapak saya tak buat dulu. Boleh tak? Tak boleh. Sebab ini hukum ni bukan untuk anak, anak bukan mengkalau. Ini untuk bapa. Siapa tak jadi bapa, dia tak dekat lah nak kita. Tak dapat juga lah. Banyak faedah kahwin ni. Dan banyak faedah dapat anak ni. Dapat buat akikah. Jadi bukan anak lepas tu balik. Lepas tu hadis-hadis yang mengatakan Nabi tak salah akikahkan untuk diri dia sendiri lepas tu. Tak salah. Akikah untuk orang orang yang bukan lah. Bukan orang dah balik, kata bapa. Bukan untuk pakcik pun, bukan untuk datuk pun. Yang lain tu tak wajib, ya, tak disunatkan ataupun disyariatkan. Nanti tak ada yang boleh bapak. Macam bapak yang berkuasa. Sama juga, jadi nanti dia tetapkan makan apa-apa semuanya. Kita ikut. Sebab tu betul kawal, pendidikan tu sepatutnya lelaki tu kawamun, yang pandai, yang bijak, yang apa semuanya, yang rush, rashid, yakni yang kita katakan tu biak sana mentadbir. Jadi dengan cara macam kita dudukkan secara amali ya, itu masih Islam. Tapi kalau yang lelaki dia tak boleh, bila kahwin pun asal boleh je kan, memang tak jadi. Teruk jadi-jadi huru hara. Itu yang jadi yang awak cakap tu, diorang apa isinkan anak dan sebagainya. Jadi kalau nanti kita lihat dalam amali ya, nanti bila kita apa ni, orang Islam itu berkembang luas, dia masukkan negeri yang bukan Islam, ada ahlul kitab dan sebagainya kan, ramai, betul lah. Jadi antara strategi dakwah kawin juga dengan ahlul kitab. Tapi bukan maknanya ada orang-orang yang beriman tu kita kena kawin, kita kawin dengan ahlul kitab ni, kawin lagi yang ini ke misalnya yang itu, barulah cara baru dapat. Sebab tu banyak orang masuk Islam dan ahlul kitab dengan cara macam tu ni, cara integration ni, kawin macam gitu. Dia baru dia nampak Islam secara dekat. Ini diamalkan oleh tabi'in dan sebagainya. Jadi kena faham hukumnya boleh. Lepas soal perkara afdal tak afdal, kemudian dia ada pantang larangnya. Dia kata orang tu syarat-syarat, tujuannya apa dan sebagainya. Dan tidak lain dan tidak bukan, kita nak kena lihat Allah SWT memang maksudkan begitu. Allah SWT nak lainkan, discriminate ahli kitab dengan yang non ahli kitab, dengan orang yang berbahasa musyrik, Hindu dan sebagainya. Ahli kitab walaupun dia sesat, walaupun macam-macam, dia lagi bagus daripada orang. Sebab tu dinamakan mereka tu dengan nama yang kita katakan okey tau, mulia tu, ahlul kitab yang ada kitab. Allah tak panggil diorang yang ni Yahudi Nasrani. Bila Yahudi Nasrani selalunya yang yang dalam negatif. Bila nak ajak dakwah ke, pun ya ahlul kitab ta'ala wa'ilah, wahai ahlul kitab. Jadi dia ada panggilan apa? Nak ada dia punya rasa respect tu. Sebab diorang lain, diorang ada kitab daripada dia, diorang ada Nabi dan sebagainya, diorang lain. Cuma kita, saya ada baca-baca beberapa artikel dan sebagainya. Mereka salah gunakan kepahaman ni sehinggakan kita respect over sangat pula dengan dengan ahlul kitab. Itu ada pula. Sedangkan bukannya macam tu. Kita boleh jumpa dalam tafsir tentang bagaimana apa ni Allah SWT membezakan ahlul kitab dengan non ahlul kitab ni dalam Al-Quran. Tapi yang kita bawa-bawa sampaikan kita terus samakan dia dengan Islam pula. Ataupun lebih tinggi kan dia daripada Islam dan Allah, kita panggil dia brother pula eh. Mana pula dia menjadi brother? Dah ada dah ulama panggil ahlul kitab ni Yahudi Nasrani berah? Brothers. Subhanallah. Lepas tu dia kata wah, brothers in apa human lah apa semua. Tak ada, tak ada. Itu tetap tak tak sampai macam itu. Jadi beza dia sampai sini, sampai sini. Awak jangan lebih kan pula. Itu semua tak betul. Ya? Tanya itu dia punya lah. Bila dia nak baik dengan kita, bagus lah. Kita tak sampai macam itu. Jadi apa lagi yang dibolehkan hukum dengan dorang? Sembelihan dorang. Cok dorang sembelih daging lembu apa semua kita boleh makan. Walaupun kita tahu tidak ada apa talib ke apa pun ke Argentina dan sebagainya pun banyak masuk. Boleh. Tapi kalau kita dapati kat Argentina tu yang tak amal Kristian, tak tahu apa-apa Kristian, daripada kecil sampai besar dia tak tahu apa-apa Kristian, tak lagi gereja apa semua, tak pernah percaya Bible lagi dah basic pun tak tahu misalnya, orang Kristian pun tak kata orang Kristian. Jadi yang macam itu tu mungkin tak tahu. Nama aja dia ikut-ikut. Awak tahu kan banyak orang Arab kat South America kan? Dah tak ada tahu Islam dia. Tak ada lagi Islam ni. Dia cuma ada sejadah, ada tasbih, dia tak tahu apa benda tu. Tapi dulu datuk-datuk aku ada bawa ada benda ni. Dah sedang berlaku. Dah generasi keberapa dah berlaku. Sama macam di Bosnia dan sebagainya. Yang macam gitu sembilan orang boleh pakai tak? Jawabnya tak boleh. Yang tak boleh kahwin dengan dia. Ada apa-apa soalan? Tak boleh soalan. Ya? Orang kata lah. Kenapa? Ya, dekat dia apa? Apa beza dia dengan Nasara zaman Nabi SAW? Apa beza dia? Sekarang dia zaman dulu mungkin zaman dulu ada peraturan. Tapi walaupun dia tak buat, bagaimana dia sendiri pun tak ingat. Okeylah, kita tak tahu lah. Ngomong macam ikut macam dulu je. Kenapa kita susah-susah kan? Etikat dia orang tak beza. Zaman dulu pun kata kita anak Allah. Tahu kan? Qalu ta'adallahu walada. Dan mereka berkata Allah SWT mengambil anak lelaki. Sama juga zaman sekarang. Sampai sekarang masih kata yang sama. Dan zaman tu kata boleh makan sembilan meter. Sekarang zaman sekarang tak boleh. Kenapa kita pula ni yang nak apa macam syadid sangat, nak macam apa ni warak sangat. Sahabat-sahabat tak kisah pun zaman dulu. Nabi pun kata boleh. Kenapa kita nak lagi terror, lagi warak daripada orang? Tetapi dia ada syarat. Dia mesti sembelih. Waktu sembelih tu mesti sebut nama Allah. Yang ni mesti sebut nama nama Allah. So kalau kata dia kata the name of God ke apa misalnya, okay. Lagi dia tak kata the name of Jesus, tak boleh. Jadi yang buat ini yang kalau kita banyak sangat nak pergi check, dekat bab daging ni ada dua jenis golongan, dan dulu ni tak salah. Satu yang ambil asal, hukum boleh kan? Boleh. Siapa Argentina, Brazil lah pun semua dia boleh makan, dia tak ada. Dan Islam kata boleh. Dan kita tak boleh kata dia haram apa makan apa semua, tak dicek apa semuanya. Kenapa nak dicek? Kenapa nak dicek juga? Sebab tempat tu asalnya orang Kristian. Lain kalau datang dari India, asal tempat tu Hindu. Jadi yang itu orang tak boleh. Sampai kita tahu kat mana dia buat tinghouse dan sebagainya. Tapi kalau kat sana memang sama Kristian. Tapi ada satu golongan, dari pun tak salah. Dia kata apa ni, Kristian diorang tu lain macam sikit, ataupun kita tak tahulah apa semuanya, mereka tak semayang ni orang Kristian ke kan. Kalau yang dia nak kata itu dia tak nak makan pun boleh, tapi dia tak boleh gaduh-gaduh. Dia tak nak, dia kata dia tu jangan. Dia ni pula yang kata dia tu keras dan sebagainya tu. Tak terpasal. Kita orang dah timbulkan soalan ni pada macam ni. Dia ke dulu ni. Tak ada. Dia dulu boleh. Jadi nak warak, bagus. Tapi awak jangan semuanya mesti suruh orang semua ikut macam awak lah warak. Sama juga kes-kes sekarang ni tak boleh ni, kolgit tak boleh ni, apa tak boleh. Sebenarnya, saya tak orang suka keluarkan benda-benda macam ni. Ada orang suka kan, ingatkan dia buat baik pada orang eh. Macam yang dia kata, kotak ni macam yang sekali ni semua tak boleh lah. Semua yang orang pakai itu kan kan, tak boleh. Tak boleh macam tu. Sama dia tu tak ada betul-betul punya kita katakan apa tu, mesti keluar daripada badan rasmi negeri itu. Malaysia macam ni kan ada badan rasmi dia. Pasal dia halal section dia. Yang awak ada, yang dia tu cakap, doktor tu cakap, dia ni cakap lah apa semuanya, dia research lah apa semuanya. Tak boleh, benda besar macam ni refer kepada authority. Contoh awak dah keluarkan benda semuanya, SMS, email, tak, dulu tu ada satu zaman tu asyik benda tu je. Lepas tu dia diam je kan, bila? Ha. Gelatin itu, gelatin ini, kita pun belajar. Tak semua gelatin tak boleh, ada gelatin boleh apa semuanya. Asal awak tak tahu sudah. Jadi kan kita orang tengok yang nak warak, kita nak salahkan dia tidak? Tak, bagus. Dia nak susah tu dia pasal. Jadi kat supermarket dia check kan, berapa ingredient dia, masak boleh. Susah dia, dia nak susah dia pasal lah. Kasih dia, kat pun dia dapat pasal. Tapi kalau orang tak nak susah, tak apa, tak salah. Itu kita berpendirian untuk itu. Takutnya orang meniaga kan, barang profession kan, dia meniaga tak eh? Tukang meniaga orang Cina tau tak? Tapi dia berpacking barang-barang dia semua barang-barang halal lah. Macam mana lah? Boleh tak kita makan kedai dia tak? Meniaga orang Cina, barang-barang dia konten halal. Halal lah. Produk dia halal lah. Macam tak? Ayam dia kan? Ayam dia paket dia ada halal lah. Halal yang letak tu dia letak ke? Ada authority yang letak? Halal yang shop punya tak boleh pakai. Sebab tu saya sebenarnya nak sambung lagi tadi. Saya cakap tadi yang ada dua golongan, yang warak bagus eh, tapi dia susah lah kan. Yang tak nak warak pun boleh juga, tak salah. Okay, tapi at the same time, kita tak stop macam itu. Daripada sudut community pula, mesti ada halal punya section. Itu mesti ada, itu dengan lengkap. Jadi tenangkan orang. Dan dia tak ada banyak khilaf lah nanti. Ini boleh, ini tak boleh, ini boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, tak boleh. Itu pada satu. Sebab tu dalam benda-benda umum ni, setiap authority punya peranan macam tu. Mufti punya peranan, kerajaan punya peranan, ada mufti itu. Dan bila dah ada, tak ada masalah lagi untuk dia juga. Dia untuk memudahkan kita. Sama ada negeri Islam atau bukan negeri Islam. Jadi jangan cakap, hutang-hutang ni bukan negeri Islam punya. Habis bila dia buat gini ni semuanya, tak nak ikut. Kita tak nak tirah punya kerajaan, tak nak tirah apa semuanya. Itu lagi untuk masalah kita, dia cukup lah. Jadi buat gini, kita jangan stop macam itu ya. Tapi kita sebab tu kat negeri-negeri Arab, kalau nak tahu terus nanti kat Arab Saudi, tak ada halal section pun. Orang pandai-pandai lah awak pilih. Awak nak warak? Awak warak. Macam ulama' kan situ. Tanya-tanya lah. Tak tahu. Macam-macam saya tengok dalam Argentina tu semua kat supermarket. Kat Mekah yang dia kata apa? Orang Mekah Madinah awak pergi jumpa. Sebelah masjid je. Main Daud tu. Banyak awak nampak. macam-macam singgah, macam-macam apa tu, peppermint apa tu, semua ada tu. Orang kata tu, awak tanya macam ni, semua cakap sama. Awak tak tahu, halal. Bab daging, tengok daripada negeri mana. Majoriti negerinya, ahli kitab atau negeri Islam lagi boleh. Lepas tu nak tanya, tak payah. Orang nak tanya, tutup pulang. Ini tu kita punya, dia kenal. Tapi dia nak jadi ada tak produk Watani eh, nama dulu tu ayam Watani eh, memang yang ni negeri punya tu. Jadi cukup kita ambil yang itu. Tapi ada bilang selalu lagi murah. Kita pulang dari situ. Jadi menunjukkan bahawa apa? Mereka amalkan rukhsah yang ada dalam Al-Quran. Ini keringanan yang ada dalam Al-Quran. Boleh makan. Ayat tu tidak dimasukkan. Lagi dia nama Christian, dia macam itu lah. Dia ada syarat-syarat dia. Macam mana pun dia ada syarat-syarat. Dia macam nak kahwin dengan wanita yang bukan bukan Islam ni, ada kisah tu. Dia bukan orang yang jalan. Wanita yang jalan tahu eh. Dia tak boleh. Sebab itu, dia haramkan kita kahwin dengan wanita. Wanita zina, wakul yang mazal di sa'adal mu'minin. Dan dia haramkan atas yang demikian tu atas orang beriman dalam surah An-Nur. Yang ni penzina, perempuan tak boleh kahwin dengan penzina lelaki. Dan sebaliknya. Dan diharamkan atas orang beriman tak boleh kahwin dengan perempuan zina. Haram hukum. Jadi kalau asal ni, apa maksudnya? Jadi orang yang dah terlanjur tu semua tak dikahwin lah. Tapi berbanyak macam-macam yang apa kan? Apa makna eh? Maknanya adalah dia punya status tu masih penzina. Maknanya dia pun taubat. Itu yang pendapat yang raja. Ada orang-orang kata sampai gila-gila tak boleh eh. Walaupun sekali dia berzina. Tapi yang tepat dia adalah dengan sifat penzina tu masih ada lagi. Maknanya dia tak bertaubat. Yang itu sampai gila-gila tak boleh kita kahwin dengan dia. Jadi sebab tu mahkamah lah register okay tu. Dia masih buat gitu lagi atau tak? Tak buat. Kalau ada taubat apa semua okey. Yang tak jadi ni sebab kita ingkar sekarang. Bukan masalah diorang kahwin selepas zina. Boleh. Hukumnya boleh. Tapi apakah mereka dah bertaubat ke belum? Atau setakat nak kahwin nak tutup malu. Lepas tu masih ada lagi masalah yang yang sama. Tak boleh lah macam itu. Makanan gelap kita dah ingat eh tadi. Dari makanan penyembelihan dia tu dengan cara yang kita tahu lah, sama dengan Islam, potong semua dia tu. Kemudian dia ada baca nama Allah SWT. Yang tak dibaca dengan nama Allah SWT tak boleh di. Walaupun dia etikat tiga Tuhan ke, banyak Tuhan ke, apa ke, Tuhan ada anak ke, tak kira. Yang penting dia tak sebut nama melainkan dengan nama Allah SWT. Allah tu nama lapar tu tak perlulah. Yang penting bukan nama Jesus ke, nama Tuhan ke, nama Mary ke dan sebagainya. Kalau awak tak tahu, awak pergi check lah kalau awak nak warak. Kalau tak nak, check warak. Allah maaf. Ini soalan lain. Dah beli, penunda-penunda dah beli, terus jual balik pada itu. Sama je, benda tak bergerak dari situ juga. Jadi kita ingat kan, syarat jual beli, mesti ada apa? Kom. Mesti ada genggam. Kalau ada makanan ke apa, mesti ambil. Benda tu boleh dipindahkan, pindahkan. Keluar dari kedai, tu baru tu awak punya. Kalau benda yang tak boleh, dipindahkan yang tanah ke rumah, geran ke apa ke kan, ataupun pagar, ataupun kalau rumah kunci ke misalnya. Ha, tu dah make up milik awak. Lepas tu nak jaga, mana lama dah tulis tu nama bank dan sebagainya. Kalau dia buat macam itu bank macam itu buat, lepas tu kali bank dah beli tu semua kan, dia nak jual plus 10,000 sekalian lah, masih tak jadi. Bank kamu apa? Boleh tak dia kata tak jadi? Boleh. Sebenarnya boleh, dalam hukum Islam boleh. Bank, bank menumpah lah. Jadi yang beli dia nak ingat dia nak jual lagi plus 10,000 kan. Sekali yang awak tu yang peminjam tu tak jadi beli, dia tangkap. Pasal asal dia, dia belum jual lagi pada awak. Awak belum, belum lagi rokok. Dia bukan akad pinjam pun. Dia akad apa? Jual beli. Tapi yang bangsa dah konsum jual apa semuanya, pasal sebenarnya dia cuma nak namakan dia je jual beli, padahal dia sebenarnya pinjam. Jadi sekarang saya cakap itu je, syarat tu itu je. Jadi bank mesti sanggup tanggung risiko orang tak jadi beli. Mesti sanggup-sanggup. Ha, kalau dia sanggup-sanggup, lepas tu dia jual balik, dia tu beli plus 10,000, tu tu pulang, tak kisah, boleh kan. Harga tu naikkan, tak apa. Tak pasal. Lepas tu memang jual beli, tu boleh. Kalau dia tak beli, itu dilakukan. Pasal kat sana, hantaran, mas kahwin, nak kahwin tu RM100,000. RM100,000. RM100,000. Lagi-lagi kalau perempuan dia bagi, bagi. Kalau dia yang yang model punya tu, yang boleh naik kapal terbang punya, jadi tahu kau beri itu semua murah-murah. Kalau yang orang bagi semua mahal. Mana ada orang mereka 100,000? Budak 20 tahun, 25 tahun lagi tu suka dengan muda. Orang sana memang kalau dengan muda. Saya nak kahwin? Pergi bank, beli kereta lah. Ha, dengan cara macam itu. Lepas tu, bayar perlahan. Ya? Dia boleh. Itu memang boleh. Kebanyakan dia buat macam itu kat sana. Tapi caranya ulama kata nak buat macam itu mesti bank beli tukar nama semuanya. Lepas tu tukar nama lagi satu kali. Kalau cakap kat kedai je, ini konon-konon beli apa semuanya, tapi dia begitu tak, tak pindah kan nama dia ke apa. Kemudian itu, itu, itu, itu cuma hilah je, tutup raya je. Jadi nak tahu boleh tak tahu, tanyalah bank Islam macam mana kau buat. Kata dia cuba hati. Ada apa? Zaman dulu Kristian pun ada pinjam macam itu. Kita kalau Imam Syafi'i ni kata boleh. Sebab apa? Yang ini jual satu akad dadil. Yang ini jual balik kan dengan tambahan satu akad dadil. So dia tengok separately. So Imam Syafi'i kata boleh. Ha. Ada ulama lain kata tetap tak boleh ni, bayi ulak ina ni sebenarnya. Ni sebenarnya tu imuan, tak boleh. Kalau tengok semuanya sekali. Jadi ada silap di dalam kat situ. Tapi masalahnya, sebagian pelopor-pelopor bank Islam ni, sebagian satu-satunya yang belajar bank Islam ni, sekarang pun ada diploma bank Islam ni semua, diorang pula engkar orang yang kata tak boleh. Macam lagi diorang aja cakap betul saja. Dan pasal apa, diorang tak suka kita cakap-cakap atau selalu pakai rehat ke diorang tu kan. Nyusahkan diorang nanti apa ni, diorang nak promote dengan bank Islam. Tak tahu pasal lah, selalu berlaku macam itu. Jadi mereka selalu ingatkan diorang yang betul, lepas tu diorang attack kita. Padahal orang tak tahu bahawa orang tengah ambil pendapat, salah satu pendapat yang bukan pendapat tu, pendapat yang kuat pun. Dan kemudian mereka war-warkan tu dengan macam-macam specialistnya apa semuanya, konon-konon itulah yang betul. Jangan jangan risau-risau lagi. Ya, tapi at the same time, kalau tanya ulama, ulama kata kalau ada bank biasa, komersial dengan bank Islam, mana satu nak pilih? Bank Islam. Tapi ustaz ada macam itu, ada apa semuanya, duit saya ambil tu lah, bank biasa tu. Tak. Sebab ni kita punya susu-suam sikit tu, walau al-warak tu, tetap kita ambil yang the better alternative. Itu sepatutnya. Walaupun tak apa tu ada macam-macam apa benda ada tu sebenarnya kan, cuba ambil bank Islam. Itu kita punya persisten. Walaupun yang bank Islam tu sikit dia punya, dia punya tu sikit kadang-kadang kan, dia punya untung ke apa ke, ataupun dia punya muamalat dia ada macam lemah sikit, dia punya urusan apa semuanya, lebih baik ambil dia daripada ambil kaum nasihat. Kerana dia insyaAllah akan ke arah kepada kepada yang lebih baik dan sempurna. Mesti dia akan ada problem mula-mula tu, tapi kita harapkan dia ada kita selesaikan. Dan kita amat memerlukan daripada seperti itu. Yang ini betul-betul seperti itu. Macam tadi halal punya center dan sebagainya. Takkanlah halal, kena cakap halal tu semuanya halal tu lah. Mazhab tu, mazhab tu. Mazhab ini kata ni tak boleh. Mazhab sana kata boleh apa semuanya. Kenapa kira je betul kan? Tapi at least ada juga authority yang boleh kita refer. So dia memudahkan masyarakat. Kita ambil, kita support. Jadi kalau dia punya style, misalnya dia nak samarak semuanya kan, sepulang lah kan, betul tak? Untuk sebagian kita, tak payahlah, tak payah samarak pun boleh. Untuk nak jadikan halal misalnya. Jadi kita, kita buat-buat bina kita belakang level lah, ataupun kita kita tak terlampau misalnya. Jadi kita nak semuanya mula proses, satu mula sampai habis proses itu kita tak, jarang benda berlaku tu dah mula sampai habis sempurna. Kita depan dia semua dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.